Banyak bergaul dengan orang miskin, itu melembutkan hati. Kalau gaulnya hanya dengan orang yang lebih kaya dari kita, kita jadi fakir miskin. Benar? Udah punya HP, lihat yang HP-nya bagus, jadi jadul HP kita. Gaul dengan artis yang keren-keren, jadi paling jelek kitanya. Bukan tidak boleh bergaul, tapi wasiat dari Rasulullah kepada Abu Dzar, cintai orang miskin dan bergaul rapat dengan mereka. Dengan melihat penderitaan orang, dengan melihat kesusahannya, hati kita bisa jadi lebih lembut dan bersyukur dengan nikmat yang ada. Ayo, di HP-nya berapa banyak saudara kita yang miskin yang ada di kontak HP kita?